nyaringku, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu, sembahyang sunnah yang ada, bukan sembarang. Supaya Allah menjadi senang, kami bekerja hati lari yang. Supaya Allah menjadi senang, kami bekerja hati lari. Sembahyang lima lah waktu, siang dan malam sudah lalu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi.